Apakah termasuk kesyirikan keyakinan orang-orang yang melarang suami untuk membunuh binatang pengganggu atau menyembelih ternak karena istrinya sedang hamil? Dikhawatirkan nantinya bayinya lahir dalam keadaan cacat. Ya, ini semuanya dari khurafat ya. Dari hal-hal yang tidak dasarnya, keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil. Kalau diyakini hal tersebut, itu masuk ke dalam syirik asghar. Sebab dia meyakini ada sebab yang membahayakan pada hal tersebut. Tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada juga hubungan sebab akibatnya dari sisi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa hubungannya orang bunuh tokek misalnya, ada kaitannya dengan kandungan istrinya? Ya, dia punya kambing, dia sembeli, jangan menyembeli kambing, nanti kehamilan istrimu bermasalah. Apa hubungannya? Ini semuanya dari keyakinan-keyakinan rusak. Karena itu pokoknya hati ini diputus dari keyakinan yang seperti itu, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu di tangan Allah. Itulah manfaatnya seorang belajar tauhid.